kasih sayang. Aku kan pergi mencari jalanku. Usahlah lagi kau kenang. Selamat tinggal kekasih hati. Tak mungkin lagi kita akan bersatu. Biarlah musim telah berganti. Angin pun berbisik, bintang pun menganggur. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hati ikut bersamamu, tapi apalah kini daya. Tinggal kekasih sayang, aku kan pergi mencari jalanku. Usahlah lagi aku kau pun menganggur. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hatiku ikut bersamamu, tapi apalah kini daya. Oh, oh, oh, angin pun berbisik, bintang pun menganggur. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hati ikut bersama, bintang pun menang.